السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin yang berbahagia, dan saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena semua saudara kita. Langsung saja kita ke tema. Temanya nubuwwah. Ini asal dari kata sumpah. Gitu. Dan semua orang itu ingin sukih, kecuali Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku berdoa, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wa hasyurni ma'an sukatil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Hadis ini dikasihkan oleh Syekh Al-Albani. Selain Rasulullah, enggak bakal berani berdoa ini. Ibu-ibu, nanti tahajud, coba ya, bapak-bapak, wanita men berdoa ini. Enggak berdoa, wis melarat. Omongnya berdoa, ngusap itu. Masya Allah. Kenapa? Karena mentalnya Rasulullah itu prima, sempurna, tohir batin. Kayak miskin itu enggak naruh. Orang itu yang tidak siap miskin itu kan orang yang lemah iman. Kayak miskin ketetapan, bukan pilihan manusia. Ya. Nah, di dalam mencari kesucian alias kekayaan itu ada yang menempuh cara normal, ya, bisnis, usaha, berkarya, dagang, ya, naik gunung kidul, ngimu sapi, ya, mengolah tegalan, pertanian, sehingga membuat dia itu punya duit. Dan di dalam Islam itu tidak dilarang kaum Islam itu suki, ya. Mboten enten larangane kaum Islam itu kedah suki. Bahkan sering saya definisikan zuhud itu ialah terima apa adanya, yang penting halal yang diberikan Allah, walaupun 20 miliar. Ya. Halal. Dari saat ini kalau tawarin dengan pele kundi 20 juta haram, 20 miliar halal. Wah, rasa apa? Mele 20 miliar. Jadi masalah itu bukan suki apa ora. Sing penting iku ngopo duwite napa ora. Ngopo nang ibu-ibu? Ngaku to, Bu? Iya. Wong wedok iku sing penting duwite, ganteng nomor loro. Ngaku sampean, ya. Itu. Makanya perempuan itu kalau mau menikah. Ada toilet ini enggak? Tisu. Ini bukan. Ya, tisu Pak. Ini nih. Ya, yeah. Makanya kalau pandangan perempuan itu sebelum siapa apa, pilihan itu apa? Kalau laki-laki rela kehilangan apa untuk mendapatkan siapa? Kalau perempuan rela kehilangan siapa untuk mendapatkan? Oh, uang siapa? Itu. Makanya perempuan itu kalau menikah itu yang didahulukan teman kepribadian, ya, kepribadian yang kuat, rumah pribadi, mobil pribadi, kendaraan pribadi, ya, itu. Oke. Nah, dari saya ada orang yang cari kekayaan itu dengan cara yang abnormal, sehingga datangnya pun ke paranormal. Di sini ada paket 3-in-1 yang selalu dipakai orang-orang yang ingin cepat sugih tanpa nalar, tanpa harus usaha halal. Apa itu? Tumbal, gendam, pesugihan. Ini 3-in-1. Karena orang nyari duit itu kan biasanya ada 3 unsur: tempat ditumbali, pelanggan digendam, duit pesugihan. Nah gitu. Jadi dapat 3-3-nya, buka toko supaya laris, dipasang tumbal. Kadang-kadang tumbal itu iso kacau dalam. Iya. Kacau dalam itu dicampur bakso. Enak sekali. Jadi colanya jadi kalau timingnya selamat, mantap. Itu semakin nggak bisa pergi kan, udah kepelet, gendam. Itu. Wong kadang-kadang supaya laris beli centong untuk nasi aja itu sampai regone telung 75 juta loh. Itu. Katok etok 5 juta itu katok bekas. Dan setiap apa jenenge masa apa itu sayur dicelupno. Dicantol meneh. Gitu. Jadi laris. Kadang-kadang oi ini dipangan nang warung iki kok enak digomule kok enak blas iki. Oh berarti sampean digendang. Dan kadang-kadang jual ayam pun dia tidak mau angka kurang atau lebih. Ayam syaratnya dari dukun yang dijual sehari harus 120. Biarpun pelanggan sekarang berjubel, nek wis entek jatahe teko dukun 120 yo ditutup. Itu. Ini mesu sufian. Oh, nan kalau kita ceritain persugihan itu sak uang ben. Apalagi di bukunya Ustaz Abdullah ini, masya Allah, nanti bisa dibagi nggak? Wajib banget. Harus berdak buku itu sama megang kafe gitu. Nah, saya tinggal menyimpulkan. Habis itu kita tutup kan enak. Saya juga nggak lama-lama capek. Oke. Okay. Sekarang ini apakah ada istilah tuyul, babi ngepet, terus apa? Ketek. Apa? Iya. Sebetulnya ini saya, ini semua nama-nama gondoruo, wewe gombel, sundel gondor, banaspati. Ini nama-nama jin diberikan orang Jawa. Tapi apakah ada jin yang bisa membantu orang untuk cari duit? Ada. Cuman kalau di Arab namanya gaul, nek nok Jawa Gunung Kidul sing jenenge gondo, gondolu. Kontorku itu pamane wewe gombel. Wewe gombel itu bibine sundel bolong. Kan gitu. Itu orang Jawa itu semua apa namanya arah aja itu. Kalau arah selatan dijaga sama Nyi Roro Kidul, nek lor apa? Nyai Sekar enggak ngerti ngomong sampean. Diam. Mendengar sampean. Ya. Makanya di Indonesia arah bagi orang Jawa itu ada filosofinya. Makanya orang Jawa Tengah terutama nek ana jodoh iku dalane ngalor ngulon enggak berani nikah. Iya toh? Bener enggak? Iya seperti itu. Kenapa? Karena harusnya nikah itu kan pakai runut wetan, kulon, elor, kidul. Lagi gitu, wetan, wibitan dulu itu. Terus habis itu apa? Kelonan. Kulon lagi gitu. Habis kelonan terus kidul, dudul lagi gitu. Nah, habis itu melar. Wetan, kulon, alor, ngidul. Lo ini ujuk-ujuk ngalor kelonan bahaya ini. Ini kan gitu. Belum apa-apa wis kelonan melar itu. Nah, itu. Ini namanya ajaran cok gali cok digali-gali cok cok. Ini ilmu jadi ilmu gotak gade gadoh. Eh banyak cerita. Ceritanya ketupat juga lho Pak. Ketupat itu kan ketemu papa. Karena orang habis lebaran itu membawa empat lebar, lebur, luber, labur. Nah gitu. Makanya jenengi rioyo ini jenengi rioyo apa? Lebaran. Habis itu apa? Lebur, dosanya diampuni. Habis itu luber, maaf-maafan. Sing lucu kadang-kadang maaf-maafan itu hanya tradisi, buktinya kenal enggak kenal minta maaf. Mas, maafin lho, sampean sapa? Lho, salah kapan Mas? Mas, yang ketemu baru saiki kok sampean maaf. Itu ya. Dan kalau minta maaf itu pun kadang-kadang tidak pakai tidak menjelaskan kesalahannya. Ada acara halal bihalal kumpul, ada enggak pimpinan daerah minta maaf? Dalam acara halal bihalal ini, Bapak Ibu sekalian, rakyatku sekalian, saya mohon maaf karena satu tahun ini telah memplang uang daerah 5 miliar. Berani? cuman mohon maaf lahir batin, batinnya apa? Jelas? Jelas no. Contohnya sampean gitu. Datang ke Pak Haji, Pak Haji Assalamualaikum, mohon maaf lahir batin, Pak Haji kan pas pada waktu traweh kelima, hari kelima itu kan sandalnya hilang Pak Haji. Itu saya yang ngambil Pak Haji ya. Sandal saya benar berluwe banget. Oke, pesugihan. Jadi ini misalnya di antara cara-cara untuk cari pesugihan yang abnormal, intinya perlu kita ketahui hubungannya dengan jin. Kita jelaskan, ternyata pada zaman Rasulullah, sahabat ridwanullahi alaihi juga pernah nemui jin nyolong sedekah. Itu kan gitu. Mencuri apa? Harta sedekah. Bahkan di sini ada disebutkan kurang lebih 8 sahabat. Tepat tetapi yang masyhur 3 sahabat. Yang pertama Abu Hurairah. Ketika ditugas oleh Rasulullah SAW untuk menjaga harta sedekah zakat, ternyata ada orang yang ngoyak-ngoyak makanan. Mau dituang ke Abu Hurairah, ternyata minta dilepaskan. Itu. Terus kemudian dia mengatakan, kasihani saya wahai Abu Hurairah, saya ini miskin dan punya keluarga banyak. Oh, ternyata jinono sing melarat dia. Akhirnya dilepas. Rasulullah SAW mengatakan lagi, tamumu bagaimana? Ya Rasulullah, dia minta dilepas karena keluarganya besar, miskin. Dia akan balik lagi. Yang keduanya sama ketiganya dipegang mau dilaporkan kepada Rasulullah SAW.

Enggak. Oh, jangankan S1, SD1 Gunung Kidul ae ora. Lu anake papa kenyang-kenyang, uripe ya tentrem, pagi-pagi jam 9 iku wis berkicau indah, tentrem. Lha iki wong menungso malah muslim jam 9 padu. Kowe karo kalah karo manung, emprit. Masyaallah. Gini Pak, ini ada pohon ini sudah berapa tahun di sini, nggak bisa gerak kemana-mana. Lu tapi dia karena tawakal kepada Allah kasih buah, masyaallah, berbuah hidup, malah buahnya dikasihkan kepada siapa? Manusia, sing kurang ajar manusia, kayak pelem enak diwantem memang. Eh, gitu. Nah itu coba bayangkan. Kurang apa? Nah sekarang lihat aja, ada kolam lele, luasnya cuma 5x5, diisi lele berapa? 5.000 urip kabeh, padahal nggak bisa ke mall, nggak bisa ke Malioboro kan itu. Lalu sampean ke mall iso, Malioboro iso, mosok kalah karo lele, ikan mujair, mau tenter kayak gede kayak adem, beda yang belakang itu. Makanya suaminya nggak betah di rumah. Wah, Pak, kenapa Pak mancing terus ya di rumah kayak ikan mujair? Seneng, mendingan lihat ikan mujair Pak kayak dedek adem, diem dipancingin aja di sana. Walaupun secara umum perempuan itu memang kawan bayi ini wong wedok iku apa cerewet. Ini orang cerewet berarti bisu. Nah itu. Makanya ini sampean pengen duit bucu orang cerewet juga kawin lo kalau mau bisu aman. Ini lebih tentrem lagi sampean nikah kalau tiang mercin. Nah, terus gak protes gak minta apa-apa. Ini tapi kawan bayi ini wong lanang itu apa? Ndablek. Ngaku sampean. Ndablek. Kenapa? Wong cerewet kudu dindablek. Wong ndablek kudu. Wong ndablek kudu mencerewet kudu di. Lha kalau sampean enggak ndablek mati ngenes. Mendingan mancing ben kemuje adem. Padahal mancing itu hobinya orang konslet. Ayo sing suka mancing kecuali mancing untuk cari makisan enggak boleh mancing hobi itu. Hobinya orang konslet. Lu sekarang sibuk seminggu libur seminggu sekali ditawari ketemu istri apa ikan dipilih ikan. Konslet enggak ya? Konslet itu masalah. Nah, kembali lagi ke dalam masalah kesucian. Hari ini misalnya ada tempat yang diyakini sangat manjur untuk cari kesucian. Di Solo di Jawa Tengah, yaitu yang satunya di Karanganyar, yang satunya di mana? Di Kiai Samudro itu ya. Itu hadirin sekalian, saya pernah ke sana ya, dalam rangka untuk survei ya. jangan suudzon karo ustaz sampean. Ustaz aneh-aneh gini itu. Loh, ternyata hadirin sekalian, di sana berbagai macam kesyirikan. Yang lebih parah itu, siapa yang pengen hajatnya cepat dikabulkan berzina di atas kuburan itu. Masya Allah, udah nemen Pak. Ya, jadi seperti itu. Mereka mencari berbagai macam wangsit di tempat-tempat angker, di tempat-tempat kuburan. Bahkan di antara mereka ada yang tidur sampai 3 malam dalam keadaan telanjang. Itu seperti inilah cara-cara yang ditempuh oleh kaum muslimin sebagian yang diyakini itu mendatangkan rezeki. Padahal itu semua datang dari setan. Makanya Allah berfirman, "Qul hal unabbi'ukum 'ala man tanazzalu syayatin?" Apakah kamu ingin saya ceritakan kepada siapa setan-setan itu turun? Tanazzalu 'ala kulli abwaabin nadhim, turun kepada pendosa lagi banyak berbuat dosa alias dukun. Makanya dukun itu dikatakan oleh Rasulullah SAW mendapatkan kalimat tilkal kalimat ya, itu diambil dari jin

Ternyata dia misalnya setelah acara ritual, saya narik-narik gembok yang enggak keluar. Enggak kebuka. Nyesel banget. Udah lapar lagi. Itu apalagi yang pate geni itu kan dari mulai kan siang enggak makan, makan cuma maghrib, nanti enggak makan, enggak tidur sampai subuh. Apalagi dulu katanya ini ilmu dari Banten untuk menghidupkan kekuatan lima yang ada di dalam tubuh. Orang-orang yang senang mistik meyakini di dalam tubuh manusia ini ada lima kekuatan, yaitu adi-ari-ari, kakangkawa, sukmo sejati, guru sejati, roh sejati. Oh, itu kadang ini diislamisasikan untuk supaya ini hidup, kita tidak boleh makan makanan yang bernyawa. Itu wah, ini yang paling berat, ini repot. Ada sate enak enggak boleh makan, ikan mujair masya Allah, gorengan ikan meripi enak enggak boleh makan, ayam apalagi panggang enggak boleh makan, makanannya cuma apa, vegetarian, apalagi yang cari ilmu ketek putih pak, itu makannya cuma daun-daunan dong, karena ketek itu makanannya apa, daun-daunan, ini lu ketek. Itu habis 2 tahun enggak bisa lompat juga, katanya bisa terbang. Lemas daripada susah-susah saya dulu itu mikir pengen bisa terbang. Lah pesawat aja layan. Itu murah lagi, itu kan gitu. Masya Allah dan bisa mati syahid. Oke. Oke, ada ini sekalian yang dirahmati Allah. Nah, ini seperti itu. Kemudian ketika itu saya disuruh untuk membaca zikir setelah sholat A'udhu billahi minasyaiton rajim 7 kali gak nafas. Terus bismillah 7 kali gak nafas. Al-Fatihah 7 kali gak nafas. Terus sholawat 7 kali gak nafas. Qulhuwallah 7 kali gak nafas. Itu. Nah, ini inilah ciri itu bisa membantu. Orang kadang terkecoh, lupa ini kan Quran disimpangkan. Contoh biasa orang-orang yang datang kepada Ki Khos katanya berkaromah supaya lahiran lancar disuruh membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha 4 kali enggak nafas. Ya mudar loh. Mau lahiran susah ngedet itu enggak nafas. Itu supaya naik bus enggak bayar baca waja'alna min baini aydin saddan wa min khalfin saddan faghshayna wa lam yusirun 41 kali enggak nafas dijamin enggak bayar karena pingsan. Gratiskan sama kondektornya, bawa ke klinik ya, terus gak usah bayar, tenang gitu. Supaya sekarang masaknya itu sedap, ketika mulai bumbu baca inna aqoina kal kausar 4 kali gak nafas. Bahkan inna aqoina kal kausar ini juga bisa dipakai untuk tengkar. Sebelumnya puasa 3 hari, dirapal inna aqoina kal kausar, posolir. Nah, ketika nanti tengkar, nantep inna sanaka wa aq. Ada lagi lemparan santai jarak jauh pakai alam tarokri bapak tarmihin, nanti pas tarmihin dilempar nanti bunyi tar. Ini semua menyimpangkan Al-Quran. Makanya Al-Quran di Indonesia itu fungsinya cuma 5 pak. Fungsi hudan ilmu kakin gak ada. Yang pertama untuk sumpah jabatan, ya habis disumpah, disumpahi Qur'annya karena korupsi, dan yang enggak tanggung-tanggung korupsi Qur'an lagi, masya Allah, masya Allah. Ekrit aja enggak berani pak, takut kualat ekrit. Allah. Yang keduanya untuk musabaqah tilawatil Qur'an, dan sekarang juga nada-nadanya itu sudah campur aduk, bisa dibaca dengan nada Arab, bisa dibaca dengan langgam Jawa. Yasin Al-Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin 'ala siratin mustaqim. Gitu. Masyaallah hancur Qur'an. Hadirin sekalian, yang selanjutnya untuk kematian. Pak, saya tanya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ini perintah untuk yang hidup apa yang mati? Yang hidup. Kenapa dibacain orang yang mati? Emang mau sholat? Wa aqimus sholata wa atuz zakah warga'u ma'arrafin. Bahkan dari surat Yasin yang paling sering dibacakan untuk kematian dari awal sampai akhir untuk orang yang hidup. Makanya di akhir-akhir daripada ayat surat Yasin apa? Liyudhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Katanya istilah mereka ini ilmu putih. Apa itu ilmu putih? Ilmu yang dipakai dukunnya muslim dan tempat untuk mengajarkan ilmu itu pesantren dan bahkan hajinya itu sudah 3-4 kali dipanggil haji juga sudah cukup susah karena kalau di haji sekali kan ha, kalau 2 kali ha ha ha, nah, gitu. Berarti 5 kali kan gitu kan gitu, diketahui sorbannya 5 meter ternyata Dede kalau mau dagangan laris baca ini sekian kali dikuasai, kalau nanti mau buka dagangan ini dibaca sekian kali, bahkan ada untuk pelet in qala yusuf li abihi ya abati inni raaitu ahada asyra kawkaba wa syamsa wal qamara raaitum li sajidi. Ketika baca li sajidin itu diulangi 71 kali enggak napak sambil batin perempuannya yang mau diinginkan, oh itu datang insyaallah bapaknya menggebuki sampai apa apa yang datang dia. Nah itu kalau tujuannya baik, kalau tujuannya jelek ingin rusak karena kecewa pakai walau anna qur'anan suyirat bihil jibalu au qut'at bil ardh au kullima bil mauta bal lillahi al amru jami'a. Ini semua kata mereka ilmu putih. Fungsi Al-Qur'an juga untuk apa? Untuk ilmu-ilmu tadi, ilmu-ilmu gaib, dan yang terakhir untuk seremonial. 5 sekarang kawinan dibacain ayat ini itu saja, bahkan kadang-kadang untuk membedakan antara masjid sama toilet di mall karena besarannya sama, bedanya nek masjid ono kaligrafi ini, nek toilet ora ono kaligrafi ini, ya Bapak. Itu akhirnya dengan sekalian dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Nanti ada istilah lagi ilmu hitam yang ngajarin katanya dukunnya kafir, tempat untuk mengajari bukan pesantren tapi berdepokan. Yang dilapal bukan dari Al-Qur'an dan hadis, biasanya pakai mantra-mantra. Ada mantra kul husunsan dibalik, ada lagi mantra kul kutu kadal kesih, ya pastilah kul pasti kutu kadal pasti kesih. Tapi ada mantra yang paling soheh, mantra nunggu burung. Siapa yang mengamalkan pasti dapat hasilnya. Yaitu kalau menunggu burung, amalkan ini, pasti akan pergi burungnya. Kuntul biru balangan watu maburo. Ya pasti ya. Itu mantra yang paling soheh dan boleh untuk amalkan. Silakan. Kuntul biru balangan watu maburo. Oke. Ya nanti kalau sampean punya sawah atau burungnya angket, itu amal gak? Muat, wih lampar batu, ya mabur. Oke, ajman asmara, mempercepat datangnya cocok dan mudah mendapatkan pacar, istri atau suami kaya. Oh itu pasti lah. Memastikan dapat pekerjaan yang diidamkan, dagangan apa saja lancar dan laku pesat, rezeki tak terduga, datang dari segala penjuru mata angin. Oh hebat. Mudah naik pangkat karena disenangi dan dikagumi atasan atau bawahan. Dimanapun Anda berada, disegani lawan atau kawan karena aura Anda memancar bersinar, berwibawa luar biasa. Anti kejahatan, kirim nama ayah, 3 helai rambut ubun-ubun, garansi uang kembali kalau tidak, ini mahar 400 ribu. Ini dukun tidak tahu orang-orang kaya itu kebanyakan apa? Buta. Jadi enggak punya rambut. Jadi salah. Harusnya ini diambil rambut hitam. Ini rambut tubuh-tubuh. Susung asma kemenyan. Merubah tua menjadi muda. 40 tahun kelihatan 25 tahun. Weh, Masya Allah. Bikin wajah gemerlap menjadi cerah ceria dan kelihatan tampil sempurna, mengencangkan kulit wajah dan badan Anda pasti tampil cantik atau tampan sangat luar biasa di hadapan lawan jenis atau sejenis untuk pria dan wanita, tanpa pantangan, tanpa efek samping, cocok buat sales,

Ya, ibu-ibu mau duduk sejenak untuk berdoa. Ya, supaya Allah turunkan hujan. Ya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma anzil alayna minas samai ma'an midrara. Allahumma anzil alayna minas samai ma'an midrara. Allahumma anzil alayna minas samai ma'an midrara. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma hawalayna wala alayna. Allahumma ala al-akab wa dhira والأوضية ومنابد الشجر اللهم إنا نسألك من السماء ماء المبارك اللهم انزل علينا من السماء ماء المبارك اللهم انزل علينا من السماء ماء المبارك ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وبصائرنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل ورث منا واجعل ثغرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واقنا عذاب النار وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين.